Ya sedaya tiang ini gagah panyupreh teng Allah. Sedaya tiang gagah panyupreh teng Allah. Tapi wong sing makrifat, wong sing arifin, panyupreh saking Allah niku as-sidqu temenan fil ubudiyah ing dalem ibadah. Temenan fil ubudiyah ing dalem sifat dadi kawula. Wal piano lan nandani dihukuki rububiyati kelawan piro-piro kewajiban-kewajiban kang bangsa pangeran. Kewajiban-kewajiban sing ditetepno pangeran sing kudu ditandani, nah nikulah cita-citane orang marifat. Mula lah enten tiyang kok wegah ngamal tapi duwe pengarep-arep lan panyupreh, jelas tiang itu duduk wong marifat. Jelas tiang itu duduk mboten marifat. Nek wong marifat niku nggih mandhani perintah niku justru dadi kepikunane. Wong niku lan pun kenal ngono lho, suwi ora dikongkon malah nantang. Mbok kuwi ngongkon aku ngono lho, ngoten. Mergo wis akrab, wis kenal. Kono-kono dikongkon aku gak dikongkon diri ini ora penak. Dia ingin terlibat di dalam kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Niku jenenge wong makrifat. Matlabul arifina utawi panyupreh. Panyupreh pira-pira wong kang makrifat min rabbihim saking pangerane arifin niku a'la wa luhur min matalibi ghairihim tinimbang saking pira-pira panyupriye liyane arifin. Cita-cita, keinginan, tujuan akhir dari orang yang makrifat itu melebihi cita-cita selain orang yang makrifat. Mesti sak dhuwe terus. Mergo napa? Mergo marifin niku sak dure nubat, sak dure zuhad, sak dure ngulama. Sawaun iku padha kana ana, kanu ana sapa wairuhum oleku ibadan pira-pira wong kang ahli ibadah, au zuhadan utawa wong ahli zuhud, au ulama utawa pira-pira ulama. Ibu niku mesti mboten sami. Mergo napa li anna matlabal arifi? Krana sak temene panyupri wong sing ahli makrifat. Ya anna matlabal arifi na krana sak temene panyupri wong kang makrifat mun rabbihim saking pangerane arifin iku innama huwa angin pestine huwa utahe matlab panyupri kuwi iku asidku temenan. Temenan fil ubudiyati ing dalem nenggone sifat kawula. Wal qiyamu lan nandhani bi huquqir rububiyati kelawan pira-pira kewajiban-kewajiban sing kewajiban niku netepi hak-e pangeran. Dudu kok kewajiban sing kok jare opah. Kewajiban sing pancen iki hak-e pangeran niku. Aku kawula, aku diperintah, nandhani perintah, ya iki kewajibanku. Lan ya iki pangkatku sing paling dhuwur. Niku wong arifin ngoten niku. Faqat mongko bloko min ghairi muraati hazin kelawan saking tanpa merhatekno bagian diri. Wala baqain lan tanpa ngereken langgeng tetep makna nafsin sertane nafsu. Ini sing bedakno antarane arifin kali sing jujur arifin. Jadi wong sing makrifat kali sing boten makrifat itu bedane teng mriku niku wae. Lah nek liyane terus pundi? Wa kullu man utawi sekabehane wong adahum kang sakliyane arifin iku lam yufariku ora bisa misai sapa man adahum, ora bisa misai al-huzuzo ing pira-pira kepentingan diri wal arrodo lan ing pira-pira kepinginan-kepinginan fi matalibihim ing dalam pira-pira panyukriye man adahum. Nek wong ibadah sik milik ganjaran, wong zuhad sik milik derajat di depan Allah, wong ulama sik milik rahasia-rahasia di sisi Allah. Tapi arifin wis gak milik kuwi kabeh. Dhewe wis pokoke landani apa sing diperintah. Karena perintah ini dari Allah ya sepulang iku tak landani. Blas piyambake mboten mikir lha aku oleh apa niku. Lek wong ngadi ibadah tesih milik oleh ganja, ganja. Mbon lain nyumbang milik buah wong. Niku sih mbon sae oleh ganjaran. Zuhud, zuhad itu masih kepingin dapat derajat di sisi Allah. Isih kepingin direken Gusti Allah. Mergo direken kuwi ternyata bisa diteliti direken lho kuwi kuwi awake sik. Jadi penting. Direken Gusti Allah lho awake sik jadi penting. Nah, ulama niku malah ambisius malah ingin mengorek rahasia-rahasia yang ada di sisi Allah. Jadi ulama ngalim itu mesti pengen gulai informasi data seakan-akan. Wateke wong pinter lah. Tapi itu orang pinter ni, mana apa-apa salah aku dulu. Tapi orang pinter ni pengen gulai sing saliyane lah. Kok buat renten? Orang pinter kok rasa warak ni. Orang pinter mesti langsung dulu. Lesu ilmu. Oh, sedaya anak buang kok kerasa warak lah cukup lah aku belajar. Oh, orang-orang pintar ni masih. Niku, niku ternyata enten-enten nilai. Ternyata belum sah di diteliti. Wong alim ulama, ulama ni. Ternyata ada kepinginan-kepinginan. Sing kepinginan itu saja ni. Maka belum sah diteliti lah. Apa tau pengin ngorek, mencari data tentang rahasia Allah. Bukan buat aku lah. Buat aku yo. Dapat nilai itu sendiri. Nah, nek sing arifin pun buat wong niku lek wis kenal apa? Ya ya kok lek ora ngreken awake dhewe. Ora ngreken kepentingane dhewe, sing direken sing diitung mung pengin netepi kelungguhan kawula, pan pengin menjaga hak ketuhanan. Apa ta lek ngono kuwi terus gak diparingi. Ya pada mergo wis kenal dhek ora. Ora mungkin gak maringi ngoten. Dadi ora usah tak golek ana ritek mesti diparingi ya. Mulane sing tak perlokne ora kok soal peparinge, sing tak perlokne kuwi aku iki kanggo iya bisanya aku menunggui pelungguan kamu. Oh, ini sih tak pingin ini dari makrifat untuk mengadil makrifat kalau pangeran ikut pangeran aku nuwun supaya posisi kepangeranan itu tidak dirusui oleh dirusui oleh permintaan-permintaan semu permintaan-permintaan riwil sih tak jadi gak perlu. Nek kepaksa aku kudu njaluk, aku meng pengen njaluk. Piye supaya aku manggon ning posisi kehambaan dan Allah terus berperan sebagai Tuhan. Saya tak tukang nompo efek dari peran ketuhanan itu sendiri. Aku gak usah ngatur-ngatur. Piye cara bisa lalu-lalu aku gak pernah. Umpama aku kepaksa nompo peparing, yo ora kok mergo aku butuh peparing iku. Lah. Krana pancen aku kudu nompo. Nek aku muni gak nompo, ku posisiku kehambaan wae. Nalika piyambake kepepet butuh. Niku mboten soal piye pemenuhan kebutuhan, tapi justru dia tertawa ngakak. aku karo Gusti Allah pancen distempel dadi kawula. Lah nyapa? Lah aku nyatane butuh. Tekane butuh niku lah sing nyenengno piyambake. Soal butuh sing teko iku kok terpenuhi apa gak terpenuhi? Ndek gak ngleken. Mergo untuk pemenuhan kebutuhan atau tidak terpenuhinya kebutuhan itu yang nyetempel bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami ya. Niki arifin lho Pak. Dan jenengan sing durung arifin ora usah ngaku-ngaku arifin. Ora usah ngaku-ngaku arifin bahwa saya masih pengen ganjaran ya, karena saya belajar ibadah. Bahwa saya masih ingin tahu rahasia-rahasia kebijaksanaan ya, karena saya memang ini belajar jadi ulama. Bahwa saya ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah ya, karena saya belajar jadi orang zuhud. Tapi ya apa eleke to gampang krungu informasi tibake aneh sing tak jabane kuwi sing jenenge arifin lumut mawon. Jadi aja diingkari ngoten lho. Oh, masa ada orang amal gak pengen apa-apa itu nonsens. Eh aja ngono. Aja muni ngono, wong niku lek kadung kenal niku sembarang kalung dikorbanke gak masalah kok. Iya toh? Ternyata ada kok. Ah, masa deh. Oh, jangan masa ada. Jadi di terang non ini penting sampai yakin lah, enak mau temol. Terus lah sampai manggonya terus yombo, yo. Nek panjang zaman delalah dulu rasa sing nandangi ibadah, nandangi ngamal, tapi das sampai betul di panjang pun nopo-nopo. Termasuk buh dikei pangkat, buruh dikei pangkat. Upomo sampan wis buwetu. Bendilong ibadah kanthi istiqomah walaupun sepele. Napa? Ngepel masjid. Tapi sak desa gak enek sing ngraken sampean. Blas tik mawon sampean gak inget ati. Terbukti ya ora tau ndak-ndak ta. Ora wong-wong percuma ngepel masjid itu celonom. Ini orang yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada semua orang berusuh ya lecet meningono itu orang arifin ini karena paling-paling nudun-nudunnya itu kalau ngebat ini aku lah itu ngarep-ngarep ganjaran pemenang terus ngepel masjid dan oleh anaknya takmir yang ngayu ya aku itu lah jadi khuzun khusus itu kepentingan-kepentingan pribadi itu seringkali menjadi hijab bagi yang sing mandangi ngamal artinya nek target titik akhirnya itu pengen mendekat mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi nek targetnya pengen oleh males pun oleh males niku dadi ngabidin. Nggih. Nek targete mung sekedar pengen oleh napa? Pengen oleh posisi-posisi terhormat di sisi Allah. Mboten iku jenenge jadi. Nek targete niku tuh pengen oleh rahasia-rahasia ilmunya Allah, niku jenenge alimin. Tapi lek sing wis ora kepinginan apa-apa mbuh. Yang penting aku diparingi kesempatan tandang ya aku sih tak karep pokoknya aku diparingi kesempatan tandang mandangi perintahe lan Allah ya tetap berperan berposisi sebagai pangeran dan aku ora bakal ikut-ikut intervensi kalau jawane gak bakal arep melu-melu ngaruh biru kok nanti lho gusi krono kula niku pun sae ngamal kula pun kathah betul cilik yang pun istiqomah ngeten lho benjing anak kula niku sampean gawek sing ngeten lha nek isik melok-melok ngatur ngoten lha itu berarti intervensi kepada posisi ketuhanan sampai enten wong ahli marifat itu sekali Allah diuji jauh lho diuji enten wali sing pun marifat niku ya mbak ya jadi kepinginan soalnya aku mati sing gantene aku muridku sing apik di muridku sing apik di wajar dong menungso cita-cita ngoten lah ini ku ternyata ini ku disalahin oleh Allah Mereka wali ini kita sendiri cita-cita, matlab, posisi makna, posisi hari. Dan aku yang cek-cek ngono ngatur ngono berarti kalau kenal aku siapa aku? Kalau ngaku Allah, kalau buat atur-atur. Soalnya nanti kue sampai-sampai urusan kue apa melu-melu. Nah, lek kue sampai jam mateng kan kepengen sing ganteni posisimu dadi wali lek kue mati. Kok sing pengen ganti muridmu tak turuti, tapi kemarifatanmu tak cabut. Ah, ya mau betul sih coba nabe. Begitu. Nah, akhirnya kali Gusti Allah ya, diuji teman, diwurono rahasia kebijakan Allah bila murid saya ngapet dewi niku sok matine mati kafir. Nah, singganteni posisine piyambake bunjing niku wong yang di sing saiki sik dadi pedagang. Gendon apa pinggir? Jangan sampean jadi wong sugih ngono terus kira-kira sampean sing arep nuku omahku karo Allah dikek kabar dhisik terus sampean mesti kejar-kejar. Anu omahmu sing saiki apik magro-magro ku sok ben sing bakal duweni iku wonge saiki sing dadi tukang tambal ban lho. Nah, so anakmu kuwi dadi kere. Saman mesti kejat-kejat. Dari saya kejat-kejat ya berarti orang arif. Itu lho apa ya? Nggih. Ya untung ora dikae roh ya. Mumpung wong sing duwe omah api-api niku karo Allah dikae roh dhisik kaya wali niku lho nggih. Wah, bendina tangisan. Ya untung dora roh dadi ya lembangun tu tenanan. Anane sak iki bangune do tenanane sak jane mergo karo upama roh iku iso gambangun. Wah, apa tuh tak bangun apik-apik sing seneng nggone malah iko mlarat iko. Wes tak bangun elek-elek anae malah kok tenan menoh. Aduh ati ati elek. Dadi kira-kira apa nek wong liya penak iku semoh. Lah sekali lagi kata kedadosan itu lagi. Omah magro-magro apik delalah sing nenggoni malah kudu anak putune. Lah nek anak putune dulungan ning luar negeri. Wah nek sing ning kono wis mapan ning kono-kono lah omah sing apik ning Blitar kene malah nek sing nenggoni. Akhire sing tukang tambal ban niku wau diceritakno aku. Tukang tambal ban iki krana tambal ban telaten. Suwe-suwe karo bank dikai kredit. Tuku kompresor. Suwe-suwe lari, semoga lek nambal ban apik. Susu sampai tidak ia alat ni kok, alat tu nambalkan otomatis otomatis ni kok. Susu laris neng, susu jadi agen ban, susu buka aksesoris mobil, susu batinnya akeh. Isol, kau mape ni kok? Soal proses ni kok, main buat jalan tu soal lari ni kan. Sami kalau ini wali ni kok, susu macam sampai saya serdok protes. Gih, jangan berlalu tengah kusi. Iyalah mas yang buat oleh bagian jadi enggak pengganti pulau nak soal yang bising saat ini saya dagang bising ganteng itu pulau ini pulau betul tapi terus murid pulau ini jadi orang kafir ini mesti mesak nih gue ini mau marifat atau kok nah gitu ngerti gak ya ya lah saya ini dibalik kok muridmu tetap tak jadik nih jadi orang Islam tapi kemarifatamu tak cabut. Sebagai gantine kowe sing kafir kuwi. Ya. Mboten Gusti lah. Ya, nyampun. Bon, pinten-pinten taun riados tengah nggih nangisi murite niku. Tapi nggih. Napa jenenge latihan makrifat kuwi abote ngoten iki. Sekali Allah diparingi makrifat tenan dibuka atine kali Allah. Diberone rahasia ni Allah maling ini sepaling medeni sobren matimu ke mati kafir matimu mati kafir jadi ini belum jago ya sudi sampai pilih makrifat atau pilih mati kafir ya kalau sampai sing itu pilih undi. Ya akhirnya saya mboten purun tercepat malah mboten Gusti, kula pun mboten purun milih. Nek kula tesih milih, nuwun sewu Gusti, kula lak sik niku malih. Pun terserah jenengan pun aja jenengan kafir ka jumbo ten niku hak jenengan. Wis sing penting setunggal sing kula suwun tetep kula dadi kawula jenengan niku mawon lah. Jumbo kafir jumbo mboten kafir kula mboten ngaken. Nah, dadi lulus. Terlalu lulus akhirnya kali bisa Allah muridnya ya orang sido kafir dan muridnya gak sido kafir malah orang Yahudi dewa malah jadi orang Islam akhirnya malah jadi saya sebuahnya ngerti ini lebih sulit zaman ujian-ujian itu soal-soal tenaga sing apa? Sing jadi penting buat soal apa-apa orang kok jumlah besar kecilnya ngamal. Tapi bagaimana posisi hatimu ketika kamu beramal? Nah itu sebenarnya yang dimaksud innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yang dulu ilakumu bikum. Allah ini randelok bentuk jendengrenge lakonmu. Tapi Allah ningali menilai menurut mutu niate hati. Jendengrenge ngene iki terus napa? Ndak ngono ngamal siti ae. Iya gak apa-apa. Ngamal siti ae gak apa-apa. Yang penting posisi ketuhanan jangan kamu utek-utek. Lene kowe terus ngamal sithik ae dasare krana kowe wegah. Nah, berarti kowe wis mengingkari ketuhanan itu sendiri. Berarti kamu sudah ingin melepas diri dari posisi kehambaan itu sendiri. Wong sing jenenge hamba kuwi ditandang terus. Terus kowe membatasi tandangmu dhewe lho nek ngono gak sida. Kok salah sedaya? Lha kok sing menungso ki salah terus kok. Iya to. Malah wah jadi iki kamu malah salah kabeh. Jane mboten salah kabeh dilungguhno ning panggonan sing sak pasé malah mboten salah. Sing ngene salah kabeh lho tenan wau ambisi de nafsu ingin dihitung. Persoalan ini kok. Lah kene kok persoalan ning wong jenenge pangku awal dari mereka sembarang kalir jalur dihitung apa-apa kudu ditempek noro-noro ditempek noro dan malah ting gerundep ngoten malah bintangnya orang yang bintang 4 tapi bintang 9 bintang 9 itu lebih wah bulu itu gerundep malah kayak kere dan sembarang kalir jalur distempel iki aku sing ini aku anu aku di bagi aku di bagi aku jadi dulu-dulu jalur bagianku. Akhirnya yang terjadi undat-undat menyinggung orang, kadang-kadang manipulasi juga orang tandang aku tandang orang yang tandang kangenan itu orang tandang tapi kalau stempel ke luar negeri, sehingga stempel perusahaan yang mengekspor berarti ini yang akhirnya mengekspor itu tetapi ini ramah apa-apa ini kalau gara-gara keserakahan nafsu itu juga so petani ini bisa lagi sobat saya itu dimelok bingung kabeh dan petani ini bisa nandur apa yang diekspor ngarep nandur aku ya lara nah itu karena keserakan-keserakan itu malah buntu ini lakonnya diwi-diwi itu baru efek tentunya loh ya. Apalagi kalau kita mau menilai diri terhadap soal posisi hamba dan Tuhan wah wakot takot jama nah teman-teman harus disek mengkalamil mu'alif saking dawe dia mu'alif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala apa khairuma taklubu minhu mahuwa talibuhu minka jawuh khairuma taklubu minhu mahuwa talibuhu minka khairuma utai bagus-bagus ibarat taklubu kang nyupreh sapa sirahu ingma minhu saking Allah iku mabaran wa ta'ala Allah iku talibuhu nyupreh ing mangka saking sira. Api-api panyuwun, panyupreh sing mbok jaluk saka Allah kuwi ya iku apa-apa sing Gusti Allah nyupreh barang kuwi saka awakmu. Mugo nalika Allah nyupreh barang kuwi saka awakmu kuwi sakjane kuwi ora iso apa-apa. Isane apa-apa ya lek diparingi Gusti Allah mulanya kau perlu nguwun sing kuyahe soal apa-apa sing kowe butuh, soal apa-apa sing kowe marem, soal apa-apa sing kowe puas, itu nanti Allah sendiri yang ngurus. Allah bisa saja memberi kebutuhan kepada kamu tanpa harus nuruti kepinginanmu, itu bisa. Tak kira mengutar nuruti nopo sing jadi kebutuhan sampean ning tanpa ngliwati kemarman sampean iki. Tiga iman parek ben urip. Ning sampean gak krasa seneng dengan cara itu, niku lagek. Dadi tiga loro terus diinfus. Niku lak jenenge kebutuhane urip terpenuhi. Tapi kepinginan penae sama gak dituruti, itu sakit. Ya dan teh, mana aturan-aturan tatanan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu selalu sasaran kerja. Itu pas kecewa. Sing perlu dipikir, sing perlu sampean sebut saking Allah, bagaimana supaya saya, ya Allah sebagai hambamu, saya itu bisa memenuhi apa yang kamu mau. Terus budi Gusti supaya sekolah itu ngertos nopo sembunyikan perintahkan lansa ketandang nopo sembunyikan perintahkan naik pulau pas marat dengan parini kegiatan kemampuan lakoni tumandangi nyamari yang marat sembunyikan remeni sembunyikan remeni Gusti Allah terhadap yang marat nopo dia sabar ana ae nrimone. Aja kok Gusti kula ampun ngamal gawe marat Gusti, lho aja ngono. Kuwi kecengak dekte Gusti Allah. Utawa ya Allah nek panjenengan maringi kula dados tiyang sugih. Nggih, jenengan paringi kemampuan untuk menyelenggarakan perintah panjenengan sing kudu ditandangi wong sugih. Napa lho akeh omah dermawan niku sedaya lakon-lakone wong sugih syukur sadar bahwa ini hanya titipan, sadar bahwa ini semua hanya amanat, terus menghilangkan pengakuan-pengakuan, menghilangkan arogansi kekayaan. Wah, banyak juga. Lihat ini sakit sami loh. Nilai kehambaan orang yang kaya dan kehambaan orang yang miskin itu bisa sama. Yang kaya itu bisa berposisi sebagai orang yang miskin, yang miskin bisa berposisi seperti orang kaya. Dalam hal apa? Dalam hal rasa kehambaan. Mergo wong sing rasa dadi kawula niku nggawa duit pirang-pirang puluh juta tetep rasa marah. Ini kalau pegawai sing dikongkon jukuk duit teng bank. Nggih ta? Ngono. Kuwi iki ora ngono duwe nggawa kok. Napa gak rasa sugih? Tapi pahalane jowo terus dua. Cuma aku jadi wong sugih ini kagak ngelak gue ini kayak Gusti Allah terus malu tak jom-jom gak usah aku gue keliru. Ada aturan-aturan untuk ngedum itu, ada prioritas-prioritas untuk ngedum. Nah ini kok akhlaknya wong sugih yang terdiri, akhlaknya wong marah yang terdiri, maka akhlaknya wong alim gue enak diri, akhlaknya wong alim gue kudu netepi napa sing diperintahne Allah terhadap wong alim. Nomor 1 menyampaikan ilmunya balighu anni walau ya. Nomor 2 ngamalno sak mampu-mampune. Nomor 3 memberi pepadang kepada sesama makhluk. Lah wong sing kudu, nah sing kudu kuwi tugase nyenten. Tugase wong kudu iku manut karo wong sing pinter. Kudu ngayal. Bodoh nggak? Ya lah pokoknya ngaku-ngaku pinter. Wah ini akhirnya kayak kodok nih jeruk batok. rumah sana wis paling gede dhewe lebet langit jare ene tibae langit iku batok. Sing kene batok dibuka tengah timur. Niku ini posisi kehambaan sing kudu dihayati. Nek pengen nyuwun nggih sakjane sing sae ngono mboten niku. Niku arifin, dadine ngrengsengi nafsu kok. Gerengseng pengen pangga pengen penak ning dunia ae lah niku wong asor. Wong asor. Lah terus munggah sithik sampean dadi wong ahli ibadah. Ya wis tak loman aku tak sedekah, aku tak ibadah, aku tak wiridan. Ya supaya kena dunia lagi soal bar mati ben oleh ganjaran. Niku wis ape. Muga sisa ngleboni ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Ya wis ape niku. Ana sing sak dhuwure neh, wala soal oleh ganjaran ngono lek padha wae. Ning dunya kumpul wong wedok ning akhirat kumpul widodari lek padha wae. Iku yo makhluk, iku yo makhluk. Aku pengen oleh sing kira-kira direken Gusti Allah. Dadi ning akhirat tok ben iso iki bendina iki sesowan sego ning Allah. Nah, niku nggih. Luwih apik neh. Tapi nek dicek pada aku sing takut ngono pada aku ne mboten ilang. Sing nomor telu ulama pengen kenal Gusti Allah, pengen ngerti Gusti Allah sekaligus ingin mengorek rahasia-rahasianya Allah. Nah, ini yang menurut saya mare. Betul. Tuas petak-petuk tapi ora ono informasine yo apa dari ulama ngoten. Nah, tapi bagi wong sing arifin betul ngoten. Dadi wis ora rahasiane tapi terus orang sopan, terus nganyak-nganyak wilayah ketuhanan, bahkan lalu kehilangan posisi kehambaan lagi apa? Ya, ini paling kita dulu-dulu ini Pak Arifin. Kala dawa sopa Sayyidi Abu Madyan, Sayyid Abu Madyan radhiyallahu ta'ala, setana aduh banget, setana bido banget, bainaman antarane wong himmatu kang utawi himmatu kang utawi himaiman iku akhiru widodari wal kusur lan istana nang swarga wa bainaman lan antarane wong himmatu kang utawi himmah cita-citane man iku rafu syukur kebuka aling-aling wa dawamul hudur lan ahli hadir ana ing rasane Allah beda ta padha-padha wong mara padha-padha namu sing sitok panjen kepengin jagongan pengen jagongan sak pejagong karo sing di omah sampai lek perlu terus hadir dekat kepada yang punya rumah karo enten wong hadir teko tapi butuhe dikai sego bungkusan mergo lek bungkusan sing oleh kutuku dhewe min bungkusan pecel bayake sok kasinen barang ngono. Tapi lek bungkusane wong iku lah bungkusane nganggo plastik. Resi ana sendoke jenenge barang hamburger. Wah, siji. Ya mek golek siji sajane padha mangane. Benten to? Lah niku sekali wis dikae niku wis kalah. Sekali dikae bungkusan wis kalah ya. Utawa yang mungkin malah gak dipetuhi. Cukup rewangnya ini nanti kaya tetap dikai tapi itu jauh posisinya jadi jauh bedanya ada antara wong sing pengen jagungan karo sing di rumah karo wong sing butuh pawewe sing duwe omah tapi wong sing keturutan jagungan niku apa ya terus gak tidak ya apa pun tidak jagungan kok bagi apa deh mbah tenan kok malah ora terima hamburger kok sembarang kalih duwe lho. Malah suwe-suwe ya dikai anake bareng dikai mantu suwe. Sik. Jadi lek dalammu kudur anggere hadir di sisi Allah, masuk di dalam wilayah suasana ketuhanan. Itu tidak sama dengan orang yang sudah cukup merasa puas karena dapat widodari dan panggung swarga di akhirat. Sama-sama itu kebaikan. Sama-sama itu kemuliaan. Sampai upomo. Sampai kenal oleh bupati. Bupati ini menggawir langkat wayang. Sampai senang kunci oleh undangan sama bupati itu. Terus kalau bupati ini sama dipersilakan duduk di kursi tip untuk bisa melihat wayang itu dengan nyaman dan mandeng sindene sing ayu-ayu dengan tamat. Tapi kalau bupatinya terus ditinggal mlebu. Kalau jelas sama ini kalau bupatinya digandeng, dicak mlebu. Terus ini bunyi kelir. Sama rapat sempat iso ndelok sindene ya ora sempat ndelok wayange. Ning suwi luput juga. Sama dicok jagungan walor, ngidul soal macem-macem. Mulai soal soal semeri-meri. Sing niku sakjane ora urusane bupati, tapi bupati cerita karo guyon. Sampai soal-soal penting yang menyangkut soal wilayah pemerintahan kabupaten diceritakne kabeh. Kira-kira boleh ngendikan. Pilih sing bener sing benayu. Apa pilih sing dibuka rahasiane pemerintahan kabupaten. Jadi jagungane niku sik waras lah nggih ngoten niku. Jadi waras, tapi lewat sih buat tempatnya waras. Lalu apa? Malah tidak mikir kabupaten. Belum lo kamu, macam tangkap kamu. Yo, ya puas lah kamu dengan duduk di kursi T, lalu mandeng sinden dengan seksama dan lo wayang ini itu semalam suntuk juga. Ya, ya, walaupun dibanding karo sing terus buka kotok untuk beralun-alun kono ya semua yang mulia yang pencet ini wau aja betul ya kan ya itu gak sih posisinya nekani wayang itu alun-alun itu terus orang kok jelok pojok-pojok gak jelok wayangnya uang nyawang mungkin mulai ditakoi jadi tanya apa mbak yang kotok ditakoi yang mulia dan sing jagongan karo bupati semeng ini kok ditakok ya orang lakon ya jadi kan mulai antara ini wong sing jadi kekasih Allah tembunya loh tembunya penampilan wong sing jadi kekasih Allah ini kalau Allah banyak dirahasia ini mergo kadang-kadang karo Allah dipajai kaya wong kelotok macam itu ditakok lakon ini wayang apa ya orang lo kadang dia mau coba tekan orang pasah gitu ibaratnya waktu kita kok ngilmu ini salat ya orang ini karena itu pentingan itu si Allah ternyata ini apa-apa di rumah disik kali Allah mungkin kita tidak jagungan semua ini nah itu enten ini bukan soal kultus atau bukan kultus yang penting zaman percaya lah uang yang dimonok nih bisa lagi enak gak tau ini yang penting sama aja ngaku-ngaku daging uniku. Ini yang berat lah nih. Oh lah aku kecil. Jangan aku masih orang salah tak apa. Kalau aku jagungan terus dari Gusti Allah. Saat dulu salah aku salah. Ini aku langsung diumum nih. Masa enak mau dijak jagungan bupati ini buri kelir terus milih mikesan sistemnya wayang. Pengumuman saya nama Imran Jamil. Hari ini saya tidak nonton wayang karena saya dijak jagungan Pak Bupati semalam suntuk. Masa enten. Lagi betul perlu, betul perlu. Dan rahasia itu jangan dia ngomong kalau perlu wartawan. Terus menyek wayang bisa. Tadi malam itu wayang yang bagus itu ternyata oleh bupati tidak direken, karena bupati sedang direken saya. Oh, diumum di koran ya, sudah dicopot, tidak sudah dijak jagongan. Jadi kemuliaan itu kadang-kadang bentuknya tidak seperti dukun manusia ini loh masalahnya. Jadi wong arifin sing kenal tenan tak Allah niku ngoten niku krana wis hak Allah kapan saatnya dipanggil kapan saatnya jaga Tuhan. Wis ora mikirne. Ora kok terus wah nek ngono sing penak mbun dina aku tak ning pendopo aja kula obat. Iya enggak tahu juga. Kok terus iki gak ditimbali terus dhek ngelokro. Ya ora, wong arifin lah wis ngerti ya ngono. Wis pancen modele bupati ngono kuwi piye ta? Arepe dhewe. Ya biarlah dia tetap jadi bupati dan biarlah saya tak memposisikan diri sebagai rakyatnya bupati. Apa yang saya lakukan sebagai rakyat tak lakonane, apa yang dilakukan dia sebagai bupati akan jadi bupati. Lah tak iso ngono, enak. Dan itu jenenge wong kenal nah. Gitu. Tapi enak wong niku wah, ana apa sih di wadya anak bupati ulang tahun kok ya dia. Bupati apa sih itu kayak dia tapi maksudnya apa? Sekali aku bangun toko ben izin mendirikan bangunan gampang itu dalam rangka untuk mengangkat posisi derajat kekuasaan bupati kah? Atau ingin ngerok fasilitas bupati untuk kemudahan dia bangun toko? Nah, itu justru meneng-meneng wong iki arep nyayangi bupati ning nyempil sambutan bupati. Dera, nah itu ya enggak bahaya. Dupa podo NU ne, dupa pian kiai tau mondok bareng presidene. Saiki sithik-sithik ngene presiden lan ngene ngene ben oleh fasilitas. Itulah orde baru nah mungkin. Ya, wong sing makrifat tenan enggak begitu. Orang yang mengenal diri dan mengenal Allah itu enggak mau. Kok ngibadah tumpuk terus ibadah tumpuk ini menopo hadiah untuk Allah terus kebel Allah nek fasilitas aku. Enggak. Enggak begitu. Jauh. Wong sing makrifat dengan yang tidak makrifat. Bukan sebenarnya Kanjeng Nabi itu salah satu yang dibedeni Kanjeng Nabi itu lah hilangnya posisi kehambaan. Imam Ghazali nanti mari semacam aturan tata krama menganalisa antara pun sahabat Abu Bakar kali kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nari kami perang Badar. Tapi yo, tolong atas tolonglah sok musuh. Saya bunuh gue. Ini, saya bunuh apa? Nen? Tolong ayu malah. Tolong atas tolonglah musuh tolong ayu. Secara hitung-hitungan di atas kertas tak mungkin. Wong sih, wong kau cepat lima sih merumpiung wong. 600 mendukung. Enggak kecil untuk bisa menang 313 musuh 3000 wah jenepot bicara orang Jawa karena apa jenepot sampai Rasulullah waktu istighosah mohon diturunkan Allah gambarannya dari hadis itu diceritakan ini nanti mulai dulu belum terima kali sampai ngadek-ngadek ngangkat tangan sampai dengkel nyuwun teng Allah sampai Allah diultimatum kali kan ya. Gusti, lek sampai kelompok sing sak niki dadi wong Islam perang Badar niku dengan damel kalah Gusti. Jenengan boten disembah teng gunung. Sampai akhirnya serban yang selendang serban yang dulu selendang ini jenisnya selendang rida bahasa Arab ini selendang ini serban ini sampai utuh kalau dikejabat itu terus dipundut kali Abu Bakar diponakan sampun dan Nabi sampun betul mungkin Gusti Allah meninggal panjenengan niki dirasai Imam Ghazali hati-hati. Nek sak gedakan kaya-kaya Kanjeng Nabi pas dungu ngono kuwi kaya lali. Abu Bakar sing eling. Ya. Bakar sing eling kanjeng Nabi sing wali lan ngono ya. Mboten, mboten. Abu Bakar itu meyakini berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Berita itu datangnya dari Allah. Tentang apa? Tentang janji kemenangan. Artinya kemampuan daya tangkapnya Abu Bakar hanya sampai kepada berita. Keyakinan Abu Bakar hanya sebatas kepada pasti berita itu benar. Kemampuannya. Tetapi sebagai seorang hamba Rasulullah Muhammad yang menjadi hamba, Rasulullah tidak mau menggunakan berita itu lalu diterima sebagai fasilitas, sehingga lalu mengaku-ngaku saya dapat fasilitas dari Allah. Enggak, Rasulullah tidak mau. Aku tak tetap jadi kalau bahwa aku tidak bisa apa-apa. Maksudnya apa? Saya tidak mau ikut kerepotan kesalahan kalau sampai nanti di atas bumi ini tidak ada orang beribadah, pada saat dia amanah ditanggung jawab menyebarkan iman yaku. Kesadaran tugas kehambaan itu melebur sempurna dirasakan Rasulullah daripada yang dirasakan oleh Abu Bakar saat itu. Soalnya itu Gusti Allah kadung menfa itu Muhammad salah sekarang bilangnya sama. Nah disitulah maka semakin tinggi pengenalan orang terhadap Allah, maka semakin melekat dia duduk di dalam kursi kehambaan. Wahai pangkatipun kanjeng Nabi itu yang disebut-sebut bolak-balik itu Abduhu wa Rasuluhu. Orang kok Muhammadin Rasuluhu wa Abduh. Betul. Muhammadin Abduhu wa Rasuluhu. Ya. Nek tanya Nabi Ibrahim nanti kau ditanya. Siapa kau Ibrahim? Anak Al-Khalil. Waduh. Kuasa, anak Al-Khalil. Waduh. Gajah pangkat Al-Khalil. Tapi nek kanjeng Nabi, betul. Kanjeng Nabi nanti kau ditanya. Gue bisa jadi sama lo anak yatim yatim yang dikita lo disini artinya apakah jenis itu selalu memposisikan diri kepada posisi kehambaan yang paling rendah oleh ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani sempurna tekulator ke anak wahidun fil ardi wa anta wahidun fisam. Biarlah saya ya Allah menjadi orang yang paling rendah di atas bumi ini, asal saya tetap berposisi sebagai hamba, dan biarlah kamu sebagai Tuhan terus tinggi, semakin tinggi di atas singgasana ketuhanan. Itu lah orang dipahami sedemikian sak gegapan di kampung lah mana Gusti Allah itu meratoni malaikat yang langit, Abdul Qadir Jalani meratoni wong yang bumi. Seakan-akan Abdul Qadir Jalani itu ratune wali, Allah ratune malaikat lah, tak bersaing. Enggak, orang yang marifat gak begitu caranya. Tidak. Sebenarnya itu hal yang napa lho sing dadi cita-citane seorang setiap orang yang benar-benar paham tentang laku rohani, benar-benar paham tentang suwe. Itu cita-cita akhirnya gak gitu niku. Tidak. Contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah niku sedaya mengacu teng mriku. Kados kanjeng Nabi nate ndonga Allahumma inni a'udzu bi rahmatika min sakhatik. Ya Allah kula a'udzu bi rahmatika min adzabik, a'udzu bi ridhoka min sakhatik. Nggih. Sesuai niku kanjeng Nabi lah jauh ndonga Allahumma inni a'udzu bika anka. Ya Allah kula nyuwun jenengan paringi rahmat supados mboten jenengan siksa. Nah, iki lak urung pas. Terus dirawat kan dari tadi. Kula senajan oleh rahmat lek gak diridani ya apa. Tapi sing tak jaluk ridhone. Ya Allah, senajan kula jenengan siksa mboten napa-napa sing jenengan jenengan rindani ampun sampean benci. Dadi lagi jurung pas nek. Terus Allah menangal-angal matur ya. Allahumma inni a'udzu bika anta. Kula nyuwun pangreksa kelawan panjenengan saking panjenengan. Niku mawon kanjeng Nabi sik rumangsa dereng pas malih, tapi pun boten iso ngomong. Kula boten saged matur. Sak pasih napa sing dados derajat ketuhanan panjenengan. Lah napa sing la usmi sanaan alaika kama asnaita. Kula boten saged ngalem bono dateng panjenengan kados kene. Panjenengan ngalem bono dateng pribadi panjenengan piyambak. Lha boten saged menungso. Dari situ maka orang-orang yang arifat itu akhirnya malah balik. Balik, maksudnya balik juga pun Gusti pun kula mboten mboten ajeng melok ngurus-ngurus terus dadi sebagian dhewe pun kula jenengan tetepaken mawon dadi kawula jenengan lek kula gajah penyuwun iki nggih supados panyuwun iki kangge memperlihatkan kekuasaan panjenengan. Kula nyuwun supados panjenengan paringi tumandang tumindak napa mawon sing pancen iku dados perintah panjenengan dhateng kula. Soal kula bagane napa-napa niku urusan jenengan, kula mboten ajeng ngaru-aru. Dia ngomong apa elak tapi ketir-ketir ngoten. Monggo tutup kan dengan sesarengan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa radhiyallahu anhu wa baraka ala sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi fi ni'amihi wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa khairu kulluhu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man bi yadihi khairu kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.